sesekali air laut menjilati kakimu yang indah. Kau sibuk menikmati semuanya, sementara aku gelisah karena kegirangan bisa berdua denganmu. Di ujung-ujung waktu ini, di sisa-sisa kebahagiaan yang hampir habis. Kau rasakan pasirnya panas, dipijakan saat sesekali air laut menjilat.